berbinar, walau engkau sirami sudah tiada berarti. Pohonlah lama mati, tiada guna kayu aku, tiada guna cahaya. Jatuhlah membeku tak seperti dahulu. Janganlah merayuku, wahai manusia, dayang. Yeah.